Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wahada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah, forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Blitar, bersama kita beliau Bapak Bupati, Pak Dandim 0808, Pak Kapolres bersama seluruh jajarannya, Kabak Kesra, Kepala Dinas Sosial, Pak Camat bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, semuanya yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, ibu bapak jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dihidupkan di alam dunia dalam keadaan baik. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki nanti ketika manusia sowan kembali ke hadirat Allah juga dalam keadaan baik. Maka tugas utama manusia hidup di dunia adalah berusaha untuk menjadi orang baik. Mbah bahasa Indonesia ora paham wong Blitar. Idza aratta an tas'alallah fas'al salaha nafsik. Sampean lek njaluk apa-apa nang Gusti Allah ora usah rena-rena. Sampean lek nyuwun napa-napa nyang Gusti Allah boten usah neko-neko, jaluo kebagusane awak sampean, nyuwuna dados tiyang ingkang sae. Mergo tiyang sae niku diremeni Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Urip kudu dadi wong apik, ngelakoni amal sing apik sampai sok wayahe sowan ngersane Allah keadaane ya kudu apik. Menungso niku sejatine boten mati, urip terus. Innakum la tamutuna bal tungqaluna min daril fana ila daril baqa. Sampean kabeh niku asline ngono ora mati. Mbok rati gatekke kok. Lah deknane aku kok krungu ana wong mati. Bapak Ibu para jamaah, mati ten alam donya niku sejatine mboten mati. Cuma proses perpindahan alam. Kula sampean niki rencanane mboten namung didelek ten donya mawon. Wong Garum niku rencanane mboten namung didelek ten donya mawon, tapi dipindah-pindah alam. Kenging nopo kok dipindah-pindah? ya sampeyan ki ben rodok pengalaman. Masa urip kok ming nyang donya wae. Allah Subhanahu wa taala damel alam niku kathah. Mboten namung alam donya kemawon. Wonten namine alam azali. Wonten alam roh. Wonten alam rahim. Wonten alam donya kados sakniki niki. Ha mantun ngeten wonten melih alam kubur utawi alam barzah. Jenengan nate kepireng alam barzah? Kok gak dijawab to nate kepireng alam barzah? Nggih. Mosok jenengan mboten pengen dolen-dolen mriko? Alam barzah utawa alam kubur niku mirip kalih alam donya. Cuma luweh sempurna tur luweh ombo. Bandingke ombone alam barzah kalih alam donya niku padha karo bandingke ombone alam donya kalih alam kandungan. Sampeyan sakniki manggen ten alam donya krasa amba. Sampeyan ningali alam kandungan ketok ciut, nggih napa nggih? Besok yen sampeyan sampun pindah ten alam barzah, alam kubur, nggih krasa amba banget. Sampeyan ningali alam donya ketok ciut. Kados sakniki sampean ningali alam kandungan. Ibu bapak para jamaah, sampean-sampean niku mbiyen nate manggen ten alam kandungan, semonten niku nggih cukup. Terus dipindah ten alam donya mundhak ombo. Mangke mantun ngeten dipindah melih ten alam kubur mundhak ombo melih. Nah alam kubur niku ruwet jo, rame. Kapan-kapan toh sampean nek mriko? Para rasul sampun ten mriko sedaya. Para nabi sing jumlahe 144.000 sampun ten mriko sedaya. Wali-waline Gusti Allah sampun kathah sing ten mriko. Mbah-mbahe panjenengan nggih sampun ten mriko. Ngentosi jenengan. Jenengan rencananya nyusul kapan? Alam kubur niku asline mboten alam gaib. Alam kubur niku alam nyata para jamaah. Sampean sakniki nganggep alam kubur niku gaib soale sampean dereng mriko. Biyen sampeyan nalika tesih ten alam kandungan, alam donya niki gaib kangge sampeyan. Bareng sakniki sampeyan sampun manggen ten alam donya, sampun boten gaib melih. Donya sampun dados alam nyata. Faham? Faham? Nah, sakniki sampeyan nganggep alam kubur niku gaib soale sampeyan dereng mriko. Sekedap melih niki ketoke ana sing dilungkas. Kayak wong ndongso ngisor wit. Benjang. Yen sampeyan sampun manggen ten alam kubur mriko, sampun boten gaib melih. Alam kubur sampun dados alam nyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakniki tak urut kersane sampeyan faham. Menungso niku asline roh sing ketok niki rak ming wadahe. Asline menungso niku roh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Makanya kalau ada manusia takut sama makhluk halus, keliru. Oh, manusia itu lebih halus daripada makhluk halus. Lah kok takut sama makhluk? Aneh. Menungso ki asline roh. Lah roh niku dilebokne ten kandungane ibu. Sing lebokne sinten? Kok bapak? Nggih Pak, jenengan sing lebokne. Nek estu jenengan sing lebokne Pak, kula jenengan ulangi Pak. Pripun carane nglebokne? Kok bapak? Sing nglebokne iki bapak terus malaikat. Sinten? Mbah ra semangat tok. Sinten? Nah gitu dong, kalau jenengan semangat saya juga semangat. Sing nglebokne malaikat. Napa karepe malaikat? Mboten. Kula sampean dadi menungsa niki dudu karepe malaikat. Dudu karepe bapak. Dudu karepe ibu, dudu karepe mbah, ya dudu karepe Ndan Ramil. Dudu karepe tangga. Kula sampean dadi menungsa iki nderek program pusat. Kok pemerintah? Program pusat niku programe Gusti Allah. Dadi kula sampean didadekke menungsa niku sing ngrencanakno Gusti, sing program nggih Gusti. Mula Allah tanggung jawab sedaya kebutuhan uripe menungsa dicukupi dening Gusti Allah. Urip ten donya niki mboten angsal khawatir, mboten angsal mamang. Soal kebutuhan urip dicukupi sedaya kalih Allah. Cobi para rawuh, pundi susune? Pundi to kebutuhan urip panjenengan sing mboten dicekapi kalih Allah? Cobi dipun penggalih. Sedaya dicekapi kok. Panjenengan butuh ambekan diparingi oksigen. Butuh ningali diparingi mripat, butuh mirengne diparingi kuping, butuh ngambu diparingi irung, butuh melaku diparingi sikil, butuh dahar diparingi butuh ngrasake diparingi kulit, diparingi ilat, butuh rabi diparingi alat. Pokoknya janji niku bernama kebutuhan mesti dicukupi. Kadang-kadang jenengan rumangsa kirang niku sanes kebutuhan tapi kepinginan. Le kepinginanmu keduren. Halo. Halo. Mergo kebutuhan uripe menungsa dicukupi Allah, mulane menungsa urip ten donya niki dipesen kalih Gusti Allah, la takhaf wala tahzan, jangan takut, jangan susah. Hei menungso, seliramu tak urip kenang donya, masalah kebutuhan urip tak cukupi. Mula ojo wedi, ojo susah. Apa maneh soal rejeki dicukupi Gusti? Apa maneh terima urusan mangan? Wis to janji se urip nyambut gawe gak nyambut gawe mesti mangan. Tak baleni, tak baleni, iki penting urusan panganan. Uang kuwi nyambut gawe gak nyambut gawe, pokok isih urip mesti mangan. Kathah to tiyang boten nyambut gawe nyatane nggih mangan. Malah ana wong lara nemen wis ora iso nyapa-nyapa. Menggletak tak ora iso obah, ora iso polah, kari urip matane plorak-plorok. Ngono kuwi no sanding-sandinge ya akeh jajane kok. Lho, bocah cilik-cilik niku nyambut gawe nopo? Nyatane ya do mangan. Ora entuk mamang, asyakku fir rizqi, syakkun fir razik. Orang yang ragu-ragu tentang rezeki berarti dia meragukan zat yang memberi rezeki, Allah Subhanahu. Boten nangsal mamang. Pangapunten, Bapak Ibu jamaah sekalian, masalah rezeki ditanggung Allah. Kula sering matur, panjenengan urip nang donya soal rezeki niku padha karo panjenengan diundang kenduri. Jenengan nek diundang kenduri, sing penting jenengan teko, jenengan ra usah mikirne berkat. Berkat kuwi urusane sing ngundang. Sing penting jenengan teko, mesti kebagian. Pokok lungguhe aja pindah-pindah. Ndak bingung ke panitia. Kula panjenengan manggen ten donya niki mboten karepe dhewe, wonten sing ngundang Gusti. Aja mamang sing ngundang sugih, sing ngundang loman, sing ngundang ilingan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane soal nyambut gawe niku ibadah, soal rezeki niku jatah. Ayo nyaut, soal nyambut gawe niku, soal rezeki niku, orang banter, soal nyambut gawe niku, soal rezeki niku, geleng-geleng, nyambut gawe niku ibadah, gelem nyambut gawe untuk ganjaran, lah perkara rezeki niku jatah, hak prerogatife Gusti, ono sing dijatah kathah kaya aku. Ana sing dijatah sithik kaya sampean. Utawa sebalike, jatah sampean sithik, jatah kula kathah. Dadi kowe kok ora trima to? Kari ngrungokke ae kok. Pangapunten. Mula sithik katahe rejeki tidak ditentukan oleh nyambut gawe apa ora nyambut gawe. Sugih melarat kuwi gak perkara nyambut gawe, mangrungokke. Uang kuwi nek pancen jatahe sugih, najan nyambut gawene nyantai, mboten ngoyo babar pisan, ya sugih mergo jatahe. Lah uang kuwi nek jatahe melarat, mbok saenenge penggawean dilakoni. Kabeh penggawean dialami, ya tani, ya dagang, ya maklaran, ya goleke bojo wong. Ya panggah melarat, wong pancen jatahe. Pangapunten nggih, kula sering matur, sugih melarat niku pawaan. Ana pawaan sugih, ana pawaan. Iki akeh wong sing salah paham. Sugih kuwi ora dadi tandane wong apik. Melarat kuwi ora dadi tandane wong elek. Kadang-kadang masyarakat niku keliru. Wong kae kok sugih banget to? Sugihe kok eram to? Sugih, ibadahe mempeng, wiridane kenceng. Lah ngarepe omahmu kok melarat ora karuan? Melarat wong kualat to. Mboten bener. Mboten bener. Sugih melarat niku pawaan. Woi. Uang niku nek pawaan sugih, senajan nakal kaya ngopo ya panggah. Lak wonten to. Wong nuwakal ora tau salat, Ramadan ya ora poso. Karo tangga ya resek, ora gelem rukun, nang penggaweane mendem wae. Ngadu pitik mendem, ngadu pitik mendem. Ning sugih wonten napa mboten? Ten mriki RT pinten manggene? Ngapunten, pancen sing bakat-bakat nakali wong sugih-sugih. Sing potongan-potongan nakali wong sugih, sabone night club, sabone nggon karaoke, nggon gawane penyanyi wong sugih-sugih. Sing melarat jane pengen tapi ora duwe modal. Pangapunten, pangapunten. Heh. Uy. Lah wong niku nek pawaan melarat, najan ibadahe kenceng, ibadahe mempeng ya panggah. Lah rata-rata sing kenceng-kenceng ibadah ki wong melarat-melarat tok. Pangapunten wong desa kene sing sregep salat jamaah ten masjid niki, wong sugih napa wong melarat? banteri to sing sregep salat jamaah ten masjid niki wong sugih napa wong melarat? Melarat, soalnya ora pati duwe penggawean. Ayo nek tepak ana khataman Quran ngono kae, sing gelem melu maca Quran wong sugih napa wong melarat? Sing banter sugih napa melarat? Lek tepak ana kerja bakti, sing gelem tandang gawe nyambut gawe wong sugih napa melarat? Ngono-ngono ku wakil mesti. Sampeyan nate panggih kepala dinas sosial ogrok-ogrok got. Kapolres ndandim yo mok ngawasi tok. Perintah anak buah tandang dhewe rangi rokok. Ijin komandan. Wong melarat lho kapan senenge ini gak wayah ngene iki. Suge melarat niku pawaan, padha karo lemu kuru ana pawaan lemu ana pawaan. Iki lho jempolan karo jentikan. Jempol iki pawaane gedhe lemu. Jentik pawaane cilik kuru. Nyapa jentik kok cilik kok kuru? Apa mergo kualat? Mboten. Jentik gak tau kualat apa-apa, gak tau kualat sapa-sapa. Pancen pawaane cilik kuru. Nyapa jempol kok lemu gedhe? Apa mergo sejarah apik? Mboten. Jempol gak duwe sejarah apa-apa. Pancen pawaane lemu, pawaane gedhe. Uang kuwi nek pawaan lemu, najan mangane sithik ya panggah. Lemu wis diet ra karowan kok. Ya sing senam, ya ngombe pelangsing, ya malah bunder ser gak ana geret-geretane. Mlaku iso kaya drum glundung. Mpancen pawaan lemu. Lah wong kuwi nek pawaan kuru, najan mangane akeh ya panggah kuru. Paling isone ya mung atos ngono ae. Engko nek wis metu ya gembok neh. Wes. Balik nyang critane mau, sampean cek ngerti menungso, Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi menungso niki asline roh dilebokke nang kandungane ibu. Woi. Nah, terus diproses. Kok sing proses sapa? Sing proses ya Gusti Allah. Roh niki dibungkus daging. Lah daging supaya ora mbrodol dibuntel kulit. Daging kulit ki ben ora nglimpruk diparingi ragangan jenenge balung. Mulane iso ndetheng, iso mulet, iso ndegek niku ana balunge. Daging kulit balung ben ora korat-karit dicancang ngangge otot. Set set set. Kuat wong garapane Gusti Allah. Mulai ya kena gaya menek kelopo, kena gaya becak, kena gaya ngongkel sepeda. Kuat garapannya Allah, gaya menek kelopo ya ora ucul. Gaya nyaduk balik yang mencelat ya balik ora sikile. Diproses non jeruk ya. Halo. Nek prosesnya ini wis sempurna. Kira-kira cara metu kepanasan srengenge wis ora meletek. Kanginan ora udar. Kenek banyu ora lomer, akhirnya ditokno ten gene alam donya. Sing ngetokno sinten? Saman kok ora tau bener to jawabe. Sing ngetokno sinten? Gusti Allah sing ngetokno. Tapi ana sing ngeden. Sing ngeden sapa? Ibu, sakit mboten, Bu? Wis rasa melu jawab, Pak. Wong lanang mung nambahi bahan kok. No. Niku sakit saestu, sewu loro ngelumpuk dadi siji, kaya kulit dikelontok teko daging warasan, taruhan antara hidup dan mati, keringat air mata dan darah berbaur jadi satu, sakit luar biasa. Lho rasa sakit piye to wong mlebune mung 4 gram metu langsung dadi 4 kilo kok. Loro. Ning mergo wong wedok kuwateran, ngono ku bola-bali yo wani tok isine. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wes. bareng metu ten alam donya yo ngene iki Bapak Ibu alam donya ngeten iki kula sampean dikengken jalan-jalan dikongkon nglakoni sak arepmu wis nang alam donya sak polahmu arep nyapa monggo kowe arep dadi bupati monggo kowe arep dadi polisi monggo kowe arep dadi tentara monggo kowe arep dadi tani monggo arep dadi dagang monggo wis dadi apa wae sak karepmu wong Kanjeng Nabi lek pesen ngono is masita kowe nyang donya urip sak karepmu arep urip model piye tapi ngerti yo sadaro fa innaka mayyitun sak temene sliramu arep mati lho nek sadar arep mati urip yo sak ora sak karepe dhewe understand wa'mal masita wis ngamalo sak karepmu arep nyungsang, arep jempale, arep jungkir, arep male, arep leding, arep jengking, sak arepmu fa innaka majziyun bih tapi ngerti nono kabeh amal sing mbok lakoni bakal ana balesane halo cuma balesane kalih Allah mboten diparingke ten donya balesane benjang diparingke ten akhirat mulane aja kaget nang donya iki ana wong amal apik kaya ngopo gak nampa ganjaran sekan ganjarane benjing ten akhirat nang donya iki ana wong elek kaya ngopo nakal kaya apa nggih mboten nampa siksa siksane benjing ten akhirat iki ngrungokke apa ora to wong-wong nggih nggihmu kok ngono to modele aku malah kepikiran ana sing ngingeti aku ora kedep ngono kuwatir nek mbayangke kok Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, nang donya iki ana wong apik kaya ngapa, mboten napa ganjaran sian. Aja salah sampean. Ana wong sregep salat tahajud, asale melarat terus dadi sugih. Mboten. Sregep salat tahajud, lek pancen melarat ya panggah. Ana wong wiridan ora mandeg-mandeg ten putih-putih gawanane tasbih ngelewer nanti puter wer wer wer wer wer kotak kotak kotak kotak kotak wer wer wer wer wer wer wiridan sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer wer sunarse sunarse sunarse sunarse wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer wiridan asale ireng terus malah dadi kuning ya mboten sregepa wiridan nek ireng ya panggah nakal kaya apa nang donya iki ora dibales siksa sekan siksane benjing ten akhirat ana wong wedok hobine ngrasani tangga ngono ku untune ya ora mrotoli ilate ya ora mlungker intil-intile ya ora prithil to ya panggah iso etek-etek panggah iso ewek-ewek tangan nggo nyolong nggo nduduli bokong ya ora ciker ya ora kiting ngambung bojone tangga irunge ya ora gruwung sapa ngomong panggah halus eh ana wong lanang zina ngono ku barange ya ora puklek kok. Ya kenek dinggoneh kok. Pancen balesane mboten ten donya, tapi diwenehke benjing ten akhirat. Donya ki alam bebas kok. Nah, terus wis ora melu nyangoni ra usah cerewet. Kare ngrungokke kok. Meneng to meneng ben ora suwe-suwe. Sampun, sampun. Lah terus ngeten. Nek met rungokke to. Metu teko alam kandungan yang alam donya ana sing ngetokke Gusti. Tapi ana sing ngeden ibu. Lah, sok nek wis wayahe metu teko alam donya pindah nang alam kubur ya ana sing ngetokke. Sing ngetokke ya Gusti. Tapi ya ana sing ngeden gambarane kaya wong wedok meteng. Wong wedok meteng ki riwariwi morak-marik mendah-mendeh gembol. Masya Allah kok gak nyaut ya. Wong kene ki ayu-ayu kok oon ya. Wong wedok meteng ki lho riwariwi morak-marik mendah-mendeh gembol. Bayi engko nek wis wayahe bakal ngeden ngetokne bayi lah menungso urip ya riwariwi morak-marik gembol nyawa kok nek wis wayahe bakal ngeden ngetokne paham paham mulane menungso urip nang donya kaya wong wedok meteng nek wong wedok meteng niku riwariwi morak-marik mendah-mendah gembol bayi. Kok nek wis wayahe ngeden ngetokke bayi, lah menungso urip niki riwariwi morak-marik gembol roh, gembol nyawa. Kok nek wis wayahe bakal ngeden ngetokne roh, ngeden ngetokne nyawa. Lah sing dadi permasalahan ten mriki para jamaah. Kula sampean sok wayah ngeden ngetokno roh niku angel napa gampang? Sik to sik. Kan gak roh to. Halo. Ibarat wong ngeden ngetokke bayi jenenge nglairke niku mboten mesti kok ana sing gampang ana sing angel, ora mesti. Kadang bayine gedhe ning metune gampang, ana sing bayine cilik ning metune angel. Nggih napa nggih? Ora mesti ana bayine gedhene ram 30 kilo gitu. Piro? Heeh, 30 kilo. Sampai kito-kito aku ngomong. 33 kilo. Ya menisan to nggih contoh. Tapi metune lo gampang, plunyu. Wong ibune meng watuk tok, bayine mencolot dhewe. Ana sing metune alot padahal bayine lo cilik, ibune leh ngelarani 3 dina 3 bengi. Meluntir-meluntir, mulet-mulet, ra metu-metu. Bareng metu cuwili ireng pisan. Suarane kelotak. Ibune nganti nesu-nesu. Lah saiki kula sampean iki sok wayah ngeden ngetokne nyawa ngetokne roh niku lho gampang nopo angel. Ngene iki sing bocah nom-nom ana sing duwe rencana, ya wis aku saiki tak belajar ngeden mulai saiki. Mboten perlu belajar ngeden. Sok nek wis wayahe ya ngeden-ngeden dhewe. Padha karo sampean nguyuh iki lho, ora usah belajar. Nek wis wayahe ya metu-metu dhewe. Lha nek urung wayahe, menajan mbok obat abitke ya panggah ra metu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nuwun sewu Bapak Ibu para jamaah. Nek rencanane Gusti Allah, kula sampean sok wayah ngeden ngetokne roh niku digawe gampang. Allah niku sayang kalih menungso. Urusan napa wae digawe gampang. Saking sayangnya Allah nang menungso, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki atas kalian itu kemudahan urusan apapun termasuk metune roh digawe gampang. Gusti Allah mboten bakal nyusahno menungso. Saking sayangnya Allah ora digawe repot, ora digawe angel. Halo. Sing penting kula sampeyan dadi wong apik. Tak baleni. Sing penting kula sampeyan dadi wong apik. Ibu bapak, sampeyan ku nek sida dadi wong apik ya muga-muga sida. Nek iso disidakne nggih. Soale ana wong arep apik ora sida kuwi ana. Ana. Iki mau arep budal pengajian rene. Ora sida. Abot TV-ne ana sing diampirke kancane nyang warung, ana sing diampirke kancane bilyat, ana sing dijegat kancane dijak karaoke. Ora sida tekan kene, kuwi jenenge ra arep apik ora sida. Ana wong lanang iki teko omah arep melu istighosah, ngunclok petuk kancane ditekoki, "Nyandi Mas, arep istighosah." Bareng tekan kene lho. Ora seneng karo sing imami, balik cengkelak, ora cocok ambek imam iki aku. Mule petuk kancane ditekoki meneh. Lho Mas, kok cepet Mas? Ora sida, ora cocok ambek imame kok. Bukan arep apik ora sida to. Mbah ora paham kok. Iki padha karo enek wong lanang isu-isu arep golek sarapan nyang warung. Ketemu kancane ditekoki, "Nyati Mas, nyang warung golek sarapan." Ora suwe diluk numbalik. Pedok koncone ne, lho kok cepet Mas? Ora sida. Lah nyampo ora sida? Lah sing ngladeni mbokne kok. Ora sida, nek sing ngladeni anake ya sida. Entibake ora pengen petuk sarapan, pengen petuk anak. Lah iki umpama anake gering rong wulan kaya kaliren wonge. Kula sampean iki nek iso ayo dadi wong apik. Carane piye, Bu? Astagfirullahalazim. Terus ini mboten nih. tak kei rumus itu ayo ora usah oke-oke, nek pengen oke ngundang meneh. Ayo nglakoni apik usah isone. Sakapane? Banteri, sakapane? Wis, nglakoni apik sak isone. Nek ora iso diisak-isakne, engko suwe-suwe. Ayo ayo baleni, nglakoni apik kuwi sak isone. Nek ora iso diisak-isakne, engko suwe-suwe. Wong tua mbiyen iki lho, wong tua mbiyen nek nuturi anak putune rak ngene. Nak, wong jenenge wae menungso. Nek dimen-menke suwe-suwe dumunung iso. Menungso. Nek dimen-menke suwe-suwe dumunung iso. Mulane sampeyan salat, wis nang salat. Ra khusuk ya wis nang salat terus. Di khusuk-khusuk nih engkau suwe-suwe iso khu ayo ayo tak beleni tak beleni sampeyan sholat kok ra khusuk ra popo ra khusuk ya wes nang sholat ae terus di khusuk-khusuk nih engkau suwe-suwe iso kawitane untuk melungker tok ra masalah urung iso khusuk ya untuk melungker Allahu Akbar kebirubrahim lumayan untuk melungker ya. Nah bar kuwi terus dikhusuk-khusuk nih mulai niat usholli usholli usholli takbir yang melungker meneh Allahu Akbar khusuk-khusuk nih engkau suwe-suwe iso jenengan sodakoh rai ikhlas ya wis rai ikhlas rapopo nang sedekah terus di ikhlas-ikhlas ne engko suwe-suwe iso ngarep sedekah ngenteni ikhlas ra sida sedekah soale potongan murah tau rai ikhlas yo wis nang sedekah terus di ikhlas-ikhlas ne engko suwe-suwe iso pokok dilanyah nih sih nyah nyah nyah nyah nyah nyah nyah nyah nyah nyah rai ikhlas ya wes di ikhlas ikhlas nih mulanya lek cara kula nggih sedekah niku sing penting mboten kok ikhlase mboten sing penting niku akeh rai ikhlas ya wes sing penting akeh nek bupati terima 10 juta yo nemen kurange kuwi ya ukurane camat 10 juta ini camat camat bupati yo tambah nol si jingkas yo maksudnya urunan karo kapolsek sandandime kapolres sandandime ngono lho nang kapolres ndandim rawuh mung dirimo melu mangan tok yo rugi salahe munggah panggung biasanya dan nek gelem nyumbang cowopet promosi jabatan ini cowopet diluk langsung kolonel diluk langsung mantap langsung kombes cowopet cowopet nek ra nyumbang yo mudun nggone bripto mana Allahumma sholli ala Muhammad pengen cepet neh yo nambahi kiai ne cowopet Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Nyen pangapunten, nek cara kula ngoten, sedekah niku sing penting ora ikhlase. Akeh. Ra ikhlas ya wis sing penting akeh. Mentimbangane sithik. Ra ikhlas. Ngono. Wis sing penting akeh, ra ikhlas ya wis, suwe-suwe ikhlas. Arep ora ikhlas piye wis entek akeh kok. Halo. Halo. Jenengan numpak sepeda ontel ra tegen ya wis nang numpak ae engko suwe-suwe ra tegen to beli orang selior ra masalah tiba tangi meneh kecepet pager ungket meneh wong sing saiki lancar-lancar numpak sepeda ontel rata-rata ya tau tiba ya tau ndongsong hu niki sing tak maksud ayo nglakoni apik sak isone ra iso di sak isane suwe-suwe iso jenengan maca Quran ra paham maknane, ra popo nang diwaca terus. Ra paham ya wis. Wacan terus engko suwe-suwe difahamke dening Gusti. Aja duwe prinsip ngene, aku sakjane yo pengen maca Quran tapi ra paham maknane, ra ngerti artine. Nggo apa sing pentinge artine, sing penting maknane. Timbang ra paham, ra usah maca. Asli wong goblok cuma pinter ngomong kuwi. Ra paham yo wis, nang diwaca terus engko berkahe kathah maca Quran difahamke dening Gusti. Padha karo ngeten lho, sampean ki wong Jawa. Ora paham basa Madura. Lah sampean urip nanggone lingkungane wong Madura. Lah sampean dijak omong-omong karo wong Madura, wis melu wae, gembul karo wong Madura. Engko suwe-suwe sampean paham karepe wong Madura. Najan ora iso ngomongne tapi paham karepe. Padha karo ngeten, ibu sampean gak ada bayi cilik. Ya suwe ya nek bayi cilik ya. Nek gede bupati. Sampean gak ada bayi cilik. Terus bayi niku wau sampean jak omong-omongan. Sampean paham omongane bayi wau napa mboten? Sampean paham omongane bayi napa mboten? Ra paham ya wis nang jakan ngomong terus. Engko suwe-suwe sampean iso paham karepe bayi. Duwe bayi dijak omong-omongan ya. Ibune ora paham terus nungesu-nesu. Dijak omong ra kena dipahami. Wis ora kudu omong karo kowe. Akhire bayine ora dijak omong babar pisan. Ya bisu anake. Ra paham ya wis jakan ngomong terus. Engko suwe-suwe paham karepe. Dan ini terbukti ibu-ibuku rata-rata ya paham karepe bayine. Bayi dibuke turu ngono ya, terus ngelilir tangi kok nangis sampai kosel-kosel teblek-teblek bokong. Ah tak tak. Ngono ku ibune ya paham karepe kok pipis to ki anake. Pipis berarti njaluk ganti popok. Lho paham to? Engko terus dibukne neh bayine kok apa ya setengah nangis sampai teblek-teblek wetenge. Mama. Apa. Mama. Ngono ku ibune ya paham karepe. Ngelak to sayang. Ngelak ya. Oh, berarti njaluk pentil. Yo langsung diterogohke kok. Srek. Iki ana juruse iki. Anggitmu syukur nrogoh ngene tok. Ya dipeluntir ngono barang kok. Srek meluntir ngene. Nah. Aku ngene iki penelitian. Ya sekaligus praktek dan ngene. Halo. Ngono. Bayi nangis anger urung petuk kuwi ya. Orang arah mingkem kok. Wong kuwi pengapesane. Apa wae yen urung petuk pengapesane ora iso mandeg tak kandhani. Tunggale irung hidung keluar darah mengalir terus, mili terus namine napa? Mimisen. Mimisen. Wong kuwi nek urung petuk pengapesane ora iso mampet tok, disumpeli kapas, panggah mili getihe. Disumpeli gombal, panggah mili getihe. Dipasangi baut ukuran pas. Panggah mili kok getihe. Urung petuk pengapesane bareng dijejeli godhong suruh, srek-srek mampet mpetuk pengapesane. Ibu-ibu ndamel bubur niku nang sangit. Okeh cah, arep dibuak eman. Arep dikekne wong ya ora mentolo barang sangit. Ya apa carane ngilangi sangite? Lho gak ero to wong wedok model opo ngono kuwi. Goleke godhong jati garing. Kandhane kok godhong jati garing niku sampean remet-remet terus sampean nobong diabab diububi niku teng ngene ngisore rantange teng ngene ngisore mancine ora ilang sangite. Sapa ngilangi sange diuyui mau ya ilang sangite ning malah pesing kuwi jenenge ngeyel ae kok. Anak bayi bocah cilik nangis teng gene pengajian ibune ra isin to. Ngono ku diseneni, meneng. Ngene iki ibu isin tambah banter. Apa maneh dicethoti? Ayo meneng ora. malah keras. Urung petok pengapesane bareng dijiye-jili pentil ngek mingkem. Nah, itu juga berlaku untuk bapak e. Nah, bapak-bapak kudu ngerti. Wong wedok kok cerewet atak-atak-atak-atak-atak. Wong wedok kok ngomel atak-atak-atak-atak-atak-atak-atak. Pak, dituturi ra kenek, Pak. Didalili mendal, Pak. Apa maneh dinesoni dadi, Pak. Pengen mingkem gampang, teplok dhuwit, plek. Kang ngerti templeke dhuwit, plek. Terus mundur, mundur alon-alon. Serut, serut, serut nang sepi ora enek suarane. Enten mboten sing ngoten niku? Enten ki wonge teko, pokoke wonge kudunge abang. Lah terus wis to, kowe mek urun 2000 rasa cerewet. Umek kae kok ya. Sampun, sampun, sampun. He, tunggale niku mau. Mulane, Bu. Bu. Bot to. Rapati semangat e. Lah kuwi jenenge jujur. Subuh niku kok paling abot. Iki nek wong apik, jangankan krungu azan. Baru mendengar tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Masjid kene iki ngono nggih tarhime nggih. Ya percaya wong kaset. Assalatu wassalamu alaik. Kaset. Sing azan ya. Assalatu khairum minan naum. Setau ngaku gak ngaku ya kuwi ya. Wong iki nek apik Bu, krungu tarhim wis gedandapan wisan. Ya Allah, wis tarhim iki. Engko telat ya aku ora iso salat sunah rong rakaat qobliyah subuh mergo ngerti. Dua rakaat sebelum subuh khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Salat qobliyah rong rakaat sadurunge subuh niku luwih apik timbang donya saisine. Apa maneh subuhe, apa maneh jamaah. Krungu tarhim gedandapan lebih-lebih nek wis azan. Allahu akbar. Makasih. Dikei contoh kok dikeploki ngene. Eh, cerekan sing tangi sing wedok geragapan, bojone digugah, "Pak, Pak, Pak, Pak. Ayo, Pak, subuh, Pak, subuh." Sing lanang mulet, "Apa, Dek, mbuh?" Kupinge sing lanang error. Wong digugah cak subuh krungune njaluk mbuh. Sembuh, mbuh. Hei tangi-tangi aja deng, kilo anduk, kilo anduk. Iya tanduk. Siapa ngomong pengalaman? Jangan genah kok ngomong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya semangat, jerantal. Ayo nang masjid, sholat jamaah. Ngono, lenek wong rapate ape? Krungu adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Versi beda ya pangga enak anjen suarane enak. Le, gak enak ya gak laris omonganmu. Sing marake laris mergo enak kok ya. Heh, iki nek wong rapate apik krungu adzan. Adzan meneh. Iki lho masjid iki lho adzan adzan adzan adzan. Tapi arep ora nyang masjid niku sungkan karo tangga. Heh, ya melu nyang masjid pantes-pantese. Lho, nyang masjid iki lho pantes-pantese. Perkara sungkan karo tangga, kuwatir nek ana kenduri ora diundang. Iki engko wayang salat ya melu salat, ning beda. Wong sing apiki takbiratul ihrame semangat padha karo imame, Allahu akbar. Iki nek wong apik ya Allahu akbar. Sing ra pati apik ya la akbar. Wong ngamini imam lho, nek sing apik ya amin. Iki ya Amin. Sing apik rukuk yo tenanan. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa hamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Ngono. Sing ra patek apik yo. Allah. Bendino kok ngene terus. Wong bendino dikon ngene. Urep entul-entul jenjeri duli-gulik entut-entut. Entul-entul jenjeri duli-gulik entut-entut. Ngene terus bendino. Rasang guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Lah iki Pak Bupati iki wargane panjenengan yang calon-calon milih panjenengan iki. Iki lek pilihan mesti izin dipilih meleh to iki. Sering ngundang aku. Lek beli tari lo seberapa luas, bikin 5 titik datengin Anwar Zahid, selesai wis urusane. Sing penting cocok. Ora cocok ya soal apa promosi? Ora penting, Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Ini wargane minta tambahan waktu Pak Bupati. Iki cara wong nyambut gawe ono lembur jenenge. Lembur ya ono hitungane dhewe, Bro. Padake karo normal ya ora iso. Wes. Kula sama nek sida dadi wong apik. Niku sok metune ngeden ngetokke roh niku gampang. Nyapa kok gampang? Soalnya wong apik niku menjelang kematian diketokne swarga sak kenikmatan. Senenge ra ketok swarga sak kenikmatane. Dadi rohi semangat metu, ra usah njabut, metu-metu dhewe, jemrintil roh niku metu. Ngerti jemrintil nggih? Heeh, jemrintil iki nek wedok. Nek lanang ya jemeron. Lho, kan nek cilik jemruntul. Nek cilik jemruntul, nek wedok jemrintil, nek lanang jemeron. Ya Allah, ya Allah. Mbah. Heh. Roh niki semangat. Medal ninggalke jasad. Seneng banget, bahagia mergo ketok swarga sak kenikmatane. Lah, Bapak Ibu, bahagiane roh medal keng jasad niki membekas kepada tubuh dan wajahnya. Mula wong niku nek matine apik saged ditengeri. Wajahe mundak cerah, mundak bersih. Nek kakung ya mundak bagus, nek putri mundak ayu. Di bibirnya menyunggingkan senyum. Terus keningnya berkeringat. Ya mutul mukmin bi airqil jabin. Batuk kalih pilingane niki kemringet. Lambene mengsem, wajahe mundak cerah. Nek lanang ya mundak ganteng, lek wedok mundak ayu. Niki cirine wong mati apik. Nyapa kok ngono? Mergo bahagia. Metune roh niku lho bahagia. Iki membekas nenggone wajah. Metune roh niku lho seneng. Umpamane seneng iku nambahi rupa kok. Susah nyudo rupa. Ana wong lanang ora pati ganteng nang atine seneng mergo duwite akeh apa-apa kecukupan, keturutan. Ya padang kok sebyor ngono guyune. Ana wong lanang ganteng nang melarat rega blek duwit pengen apa-apa ora keturutan, ya kepyor. Iso mangkak ana modele. Mulane ana wong wedok ya, prawane iku ora pati ayu ya biasa, wajahe ya biasa. Terus dirabi wong lanang sugih pangkate dhuwur, apa-apa duwe pengen apa-apa keturutan, atine seneng. Ngono kuwi rong wulan ya luwung kok. Sikil-sikilane ya mundak apik. Pundak-pundakane mundak apik, bokong-bokongane ya mundak apik. Mergo seneng. Ya ana wong wedok iki prawane ayu neram sampe dadi rebutane calanang lanang. Ayune kliwat-kliwat. Terus nasibe ora tepak, dirabi wong lanang melarat. Pengen apa-apa ora keturutan, atine susah. Oleh sak wulane jeber kabeh. Lah piye wong kakehan dijak usung-usung boto. Kon nyurung gledhekan, nguluki bongkotan. Mlakune iso mekeh-mekeh. Isek dikonangan wedhus barang. Ya malah ayu wedhuse ambek wonge. matine susah. Loh, uang nek matine elek menjelang munggah. Uang niku nek matine elek, ngapunten ngapunten. Uang elek niku, uang elek niku, uang nakal niku. Endi uang e mau? Menjelang kematian diketokke neraka sak siksane. Wedi jerit-jerit karepe moh ninggalke jasad. Ra gelem. Lah saking susahe, saking sedihe Bapak Ibu para jamaah, niki membekas nggone wajahe, mulane wong nek matine elek, matane niku mendelik-mendelik, malik-malik, plorok-plorok, ilate melet, terus teko cangkeme niku muruh-muruh, muntuk-muntuk. Penceng kabeh. Tapi niki damel titen-titenan mawon nggih. Pangapunten, estu kula pesen, umpama ana tanggamu mati kok kondisine ngono kuwi ya cukup dibatin wae. Nang kowe ndonga, ya Allah, muga-muga kula mati aja kaya ngene, ya Allah nyuwun mati sing apik ngono. Aja mbok sudingi. Lah melet. Niki kok muntuk-muntuk ki nek cara pengajian ki kafir iki matine iki. Ya lambemu ditapuk parut sampe keluargane kok. Wis cukup dibatin ngono ae. Ngene iki ana sing tekok ya. Kenging napa? Iya. Pocah. Ini pengen ngaji nih Kapolresmu kandhani kon ngundang Anwar Zahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten ngapunten. Eh. Rungokne. Nyapa nek wong apik arep mati diketoki swarga. Lah nek wong elek arep mati kok diketoki neraka. Yo, pancen wong apik karo wong elek kuwi dosise beda. Dosise enggak padha. Wong apik niku diiming-iming tok mangkat. Nek wong elek diiming-iming gak kira mangkat. Wong apik diiming-iming tok nurut. Wong elek diiming-iming gak kira nurut. Nurute wong elek niku nek diancam, diwedekke lagi nurut. Embo. Wong nek apik niku lho diiming-iming. Ngerti diiming-iming nggih? Diiming-iming. Ayo sholat jamaah. Eman cane ora jamaah. Masjid wis dibangun koyo ngene apike kok eman. Ge entuke 27 derajat. Tenagane padha lho ya, entuke 27 derajat. Eman nek ora mangkat. Diiming-iming ngono tok nek wong apik jamaah terus. Lah nek wong elek, ayo jamaah cah, jamaah 27 derajat lho ya. Heh, tanggoku jamaah ora leren-leren ya panggah melarat kok. Mulane Kanjeng Nabi niku nate arep salat jamaah, jamaahe diimami. Aku tak metu. Badhe tak pundi Kanjeng Nabi? Arep keliling kampung aku. Arep keliling kampung, aku arep keliling kampung. Goleki wong-wong sing ora budal nyang masjid, ora melu salat jamaah, tak obong omahe. Ngono jare Kanjeng Nabi. Lha iki umpama dipraktekne nanggone Garum, entek sak kecamatan omah. Termasuk omahe camat sak kapolseke sandan rame lentek. Halo. Halo. Wong apik iki diiming-iming tok iki mangkat tok. Nek wong apik ya diiming-iming ngaji niku. Ngaji, lungguh ngaji sak jam iki lho. Luwih apik timbang salat sunah 1000 rakaat padha karo sedekah 1000 unta padha karo niliki wong loro 1000. Lho, setetes keringat orang yang mengaji mampu memadamkan api neraka. Kini wong apik diiming-iming tok semangat. Nembe ningali ana baliho ana spanduk hadirilah pengajian umum bersama kiai mbah sapa ngono. Padahal mung diiming-iming tok terus ana fotone ngene ngono. Maksudnya ngene iki bupatimu iso omben rong periode ngono lho iki maksude ngene iki. Ngono lho maksude iki. Iki lambang niku Pak Bupati. Ngene. Tapi yang nambahi wong periodene tambah kok ora nambahi ku piye ngono. Halo. Ngono kuwi wis isyarah teko Gusti Allah wisan ngono kuwi. Wong niku nek apik ming diiming-iming ana spanduk hadirilah pengajian umum bersama Mbok Mbah sapa? Semangat. Kapan nih tanggal piro? Nyandi iki. Ayo rombongan. Wong apik. Nek wong rapati api, ana pengajian yo gelem menyang, gelem mangkat. Tapi ndelok-ndelok sing ceramah sapa? Nek sing ceramah disenengi yo mangkat, nek sing ceramah ra disenengi yo gah. Kaya ngene iki jamaah yo mbludak sampe gak kamat-kamat. Soale sing ceramah iki mbah sapa ngono. Bocah cilik lho Bu, kena dibedake kok. Bocah apik karo rapati apik lho beda. Bocah ki nek apik diiming-iming tok nurut. Nek bocah ora apik diiming-iming ra nurut, nurute kudu diancam. Halo. Bocah cilik nek apik, Le, apa nak? Wis arep maghrib lho ya. Ayo adus. Engko nang salat jamaah nang ngaji. Ayo nek gelem adus, engko diparingi dhuwit 5000. Lagi anak ibu pinter, adus sayang, engko diparingi dhuwit 5000. Nggih, Bu. Baudal, cah nurut tok. Diiming-iming dikeki dhuwit 5000. Adus nggih, Bu. Adus tenan kok. Pior. Resik nek kosokan nganggo kreweng. Srok. Sampunan andukan. Resik kelambenan wis pokoke top wangi ambune bocah apik. Lah nek bocah nakal ora kenek ngono iki. Le, sar magrib, nang adus iki nggo ngaji, nek gelem adus dikeki dhuwit 5000. Iki anak ibu pinter. Mah adus kok 5000. Emah lek 50000 ya mangkat. Cah nakal 50000 ya mangkat, Bu. Bapake kan krungu, akhirnya bapake ngenyang. Le ya aja 50000 to le kelarangan. Yo 10000 ya nang adus. Emah 10000 ya raup tok. Bapake terus nesu to akhire bocah ora kena diomongi, golek kayu bapake. Moro, ayo adus ora tak gepuki ra gelem adus. Ayo nang adus. Iya. Lagek mangkat sampe lali duwike. Yo ngono ku. Uang ini nurut ngono, eneng peraturan yo. Kawasan wajib tertib lalu lintas, kawasan tertib berlalu lintas, kawasan wajib berhelm. Ngono moco ngono tok, sepeda motor nyandi helman terus. Uang api yo, uang elek gelem helman yang ngenteni diuber polisi se. Nek eneng razia, neng razia. Ngono. Mbok ngerti mbok ora diomongi ngene iki. Paham nggih? Lah terus iya. Tak tutupno. Arep pindah kok ya. Terus lek kelakuan ngono kuwi diterusno sampai tuwek. Mulane nek wong apik diiming-iming swarga, semangat ibadahe. Nek wong elek diiming-iming swarga, ra ketok. Nek gak diancem ya gak wedi. Ngono kuwi. Mbok paham mbok ora? Lah nyapa wong elek arep mati diketoki neraka? Niki saking welase Allah, saking cintane Allah, saking sayange Allah nang menungso. Sak nakal-nakale wong, sak elek-eleke wong sik diarep-arep apike. Mula wong nakal, wong elek arep mati diketoki neraka, tujuane supaya gelem tobat. Ya Allah, cintane Allah nang menungso lho. Sak nakal-nakale wong, sak bejat-bejate wong sik diarep-arep apike. Sik diarep-arep tobaté. Wong nuwakal, wong elek arep mati, nyawa wis tekan dengkul, tobat diterima ambek Gusti Allah. Nyawa tekan weteng gelem tobat diterima ambek Gusti Allah. Nyawa tekan dodo nang wonge gelem tobat diterima ambek Gusti Allah. Sing penting nyawa durung tekan gulu. Nek wis tekan tenggorokan top pesan, pintu tobat tertutup. Kayak kasusnya Raja Fir'aun bareng wis megap ning Laut Merah kelelep ini lagek tobat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku iman nang pangerane Musa karo Harun, aku iman nang Gusti Allah. Lah nyawa wis kadung tekan tenggorokan kok ya dijawab ambek malaikat Al-Kasebu. Telat bro, telat. Dan ini nyawa tekan dodo ini gelem tobat sek diterima ambil Gusti Allah. Iki sepurane ya, aku gak ngekei peluang wong nakal diterus-terus nora. Ketoke rencanamu kok ngono ketoke. Nah, merdeka. Berarti saiki tak tutuk-tutukno sih. Engko nek arep mati ae tobat ngono. Sayange ya, wong elek niku angel tobaté, wong nakal niku angel apike. Soale ngopo? Ora kulino apik. Uang niku nek rakulino apik, dikongkon apik, angel. Wong rakulino sambutan nilai dikongkon sambutan, yo aku. Salam nilo kadang iso keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kulino. Nang karepe yo apik. Bismillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ora kulino. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Wong rakulino iso kliru kabeh ora kulino. Wong niku nek rakulino apik dikongkon apik angel-angel. Delok wong rakulino salat. Kopiane lho iso ora wis gak pantes blas. Model kaya wong kalah main. Wong rakulino jilbaban nganggo jilbab e wagu. Iki enak iki wonge teko. Jilbabe rupane ireng. Nah, biasane udar kok iki jilbaban. Mangkane rondok menceng. Gayane dikei bros tapi ya ora incer. Uang ini nek kulino api, gampang lakoni api. Ngapunten. Halo. Ono pejabat ngera kulino korupsi. Nanti tawani model koyo apa? Gemeter kok ngen tanda tangannya keli pulpen ini, ucul pulpen ini. Mulane ra ngarah korupsi nek kulino. Nek kulino ya. Uang niku nek kulino zikir, kaget sak kaget sing metu zikir. Teko lesane niku wendeng metu zikir. Ngene kebreset innalillah. Astagfirullah. Padha kanca ya, masyaallah Mbak, lawas gak ketemu sampean. Lah saiki sampean kok tambah lemu ya Allah. Kulino. Kaget sak kaget sing metu zikir. Nek ra kulino ra iso, mbok kaget dor. Ngene iki nek ra kulino zikir ya ngene iki dadine. Uang ini kulino dikir kaget, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, kulino. Ini rakulino dikageti ya kaya sampean mau, pak! Merawasno. Uang ini kulino dikir kaget, metu dikire. Wayah mati, roh ninggalno jasati kaget. Ini kulino dikir yang metu ya Allah, tek, oe. Ya dikaya oe, ben pantas kok ya. Ngono. Lenek ngono tenan piye? Anak jali suman dakaroni, kata Allah, aku siap mendampingi orang yang berzikir menyebut namaku. Mati berzikir menyebut nama Allah langsung disambut kalih Gusti. Gawaya yang mati sing nyambut Gusti Allah. Sampeyan iki lho nang disambut bupati wis gayamu ora karo-karuan kok. Iki padahal trimo bupati sing nyambut. Bupati iki lho pangkat apa? Lho ngono kok dienggo rebutan iki lho. Mulane calon-calon sing arep muncul ora usah apa bupati ki apa ben wong kuwi wae ngono lho. Bupati le pangkat tambah neh apane belas kuwi kok. Rungokne. Woi. Lagi sing nyambut langsung Gusti Allah. Indah nan syahdu sambutan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Sambutan Allah luar biasa. Terus disambut Allah dilebokne swarga. dilebokne Pak, orang mlebu dhewe. Nek mlebu dhewe ambek dilebokne penak ndi? Hah? Mlebu dhewe ambek dilebokne niku lho penak ndi? Ngopo penak dilebokne yo. Dilebokne iki tandane terhormat. Oh acara ngene iki ana wong teko to dilebokne. Monggo-monggo mlebet, monggo njenengan mlebet, monggo-monggo mlebet wong terhormat. Ini ora terhormat yo dongsong-dongsong ngisor wit ngono-ngono kuwi yo. Ya dongsong-dongsong depipis-depipis ngono kae. Dadi cara mlebu yo mlebu-mlebu dhewe, kluyur-kluyur, kluyur-kluyur, kluyur-kluyur, gak terhormat blas. Nek terhormat yo dilebokne. Penak dilebokne niku. Sing dileboni yo seneng. Durung mlebu wis dibukakne kok. Lah nek mlebu dhewe mara blusak-blusak ngono kuwi jenenge rai gedhek ngono kuwi. Lah aku ki curiga. Sampeyan iki wong garum ki ya. Umpama besok kok sida mlebu swarga kuwi nek sida. Kuwi koyoke mlebu dhewe ya. Ora dileboni wis mlebu karepe dhewe kluyur-kluyur kluyur-kluyur. Dadi nang jero ya wis ora digape, ora dikatekke, wis kluyur-kluyur kuwi mbok nyapo ning jero no. Potonganmu ngono ketoke. Lho ngene wae jawab kok sing penting kan mlebu ngono. Lah nek sing penting mlebu ki apa penake? Ya ora penak to. Wong sing penake sing dileboni seneng, sing mlebu seneng. Lho. Swarga sing dileboni seneng, wonge sing mlebu ya nang seneng petuk seneng lho ndahne penake. Astagfirullahalazim. Iki sing diguyu mbok sing ndi aku ya ora cetha. Wong nek ra kulino zikir ora iso ngono, ora iso. Ora iso kon muni Allah ngono ku ora iso. Mulane nggih kula nate cerita. Ada dua orang sakit, penyakitnya sama, jenis penyakitnya sama, ukuran sakitnya sama persis, tapi gayanya bisa berbeda. Kenapa? Yang satu terbiasa zikir, satunya enggak terbiasa zikir. Sing siji kulino zikir, yok selimutan kemulan gruguh metu zikir teko lesane. Allah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Allah, la haula wala masya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Allah, Allah, Allah, subhanallah, subhanallah. Kulino terbiasa. Lah nek sijine ora kulino zikir ora iso, ya kemulan ngetau tur ngruguh karo sambat tok. Aduh. Modele kaya wedhus kuyuan ngono. Di elengne keluargane nyebut to nyebut, nyebut ora kulino ya ora iso. Aduh. Keluargane nesu nganti ditapuk lambene nyebut nyebut ayo nyebut lagek gelembut but but mergo ra kulino. Mulane nek pengen apik kulinakno nglakoni apik insyaallah dadi wong apik ya wis pangapunten sing agung granten waktu kurang ae melu aku tak ceritani dhewe kok ya kurang yang ngundang mana nah, kerukunan wis disampaikan kali Pak Bupati ini aku mau tetap kondusivitas tetap dijaga oke hati-hati dulur-dulur kondisi negara kita rungoknya toh titik pesanku saat ini kini ku luwe akeh tukang kompor timbangannya tukang lem kulo pesen kalau ada apapun atau siapapun yang memprovokasi penjenengan ngobong-ngobong penjenengan ajak-ajak sing sifate garake rusuh sing sifate garake geger garake usrek wis ora usah digape nggih nggih pokoke tetep sing rukun tetep jaga seduluran wis to niku sing paling penting wis kapan-kapan tak terangke lek diundang meneh ben diundang karo bupatimu soalnya niki waktu saestu waktune nyun pangapunten Kang Agung saestu nyun pangapunten matur suwun sedaya panitia Pak Bupati Pak Dandim Pak Kapolres dan semua pejabat, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, semuanya panitia matur suwun penghormatane. Kanca-kanca jamaah, sarang-sarang kita nyuwun dateng ngarsanipun Allah, muga-muga manfaah, maslahah, barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma la tad'a 'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karman illa nafasta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la mu'asiran illa yassarta wa la maqsudan illa hasalta wa la du'aan illa stajabta wa la faqiran illa aghnaita wa la daynan illa adaita wa la hajatan min hawaijid din wa dunya wal akhirati hiya la qaridan illa qadita wa yassarta wa yassir umuruna ya Allah ya Allah ya Allah washrah sudurana wahtim bis salihati amalana Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun pangapunten, hadan Allah wa iyyakum wa waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.